perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Waktu yang ojo ngecewa ni aku, singkatin pengen bahagia ni uremu. Ikhlas no hatimu, pasrah nene aku, rapat kata larani Johnny. Let's go.